Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Sampai kita tidak bertemu lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun